spesial buat semuanya. Community Kapu, Kapu Community tercinta. Sampai kebalik ya, Yubalaba. Kapuk Community ya. Satu atau dua, tapi saya gak mau milih satu atau dua, semuanya Kapuk Community saya pilih.